Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bab Ihdad, ya. Masih ada sebagian pembahasan, ya, insyaallah pada lain waktu kita tambahkan. Untuk malam hari ini kita akan lanjutkan kepada bab berikutnya. Di sini dengan judul Kitabul Li'an. Pembahasan tentang li'an, ya. Ada suatu hukum dalam bab ini diistilahkan dengan li'an atau istilah lain mula'anah. Kalau secara bahasa ya artinya saling melaknat, ya, antara suami dan istri maksudnya. Nah, di sini bab ini ya kaitannya sama suatu kejadian khusus, ya, yaitu manakala seorang suami melihat istrinya berzina, namun dia tidak punya apa saksi, ya, cuma dia yang tahu, atau mungkin juga sifatnya menuduh. Nah, padahal mereka adalah suami istri. Nah, sehingga di hadapan hakim nanti, ya, tentunya masing-masing mempertanggungjawabkan, ya, ketika suami menuduh dengan benar atau tidak benar. Yang jelas tuduhan ini adalah tuduhan besar kaitannya dengan tuduhan zina, dan secara syariat harus mendatangkan saksi, 4 saksi, ya kan? Nah, ketika dia tidak bisa mendatangkan saksi, dia harus bersumpah, ya, tentang kebenaran apa yang dia tuduhkan. Dari pihak istri juga ketika dituduh seperti itu, ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan mengakui, kalau mengakui ya selesai, kalau memang betul dia melakukan perbuatan keji tersebut. Kalau tidak mengakui, dia pun harus mempertanggungjawabkan pengingkarannya itu. Dengan apa? Ya, dengan sumpah juga. Ya. Nah, di dalam sumpah mereka masing-masing nanti terkandung laknat, ya. Bila saya dusta atau bila dia dusta, ya, nanti atas saya atau bila dia benar atau dusta, nanti ada penjelasannya dalam ayat, ya. Kalau dia apa benar tuduhannya atau dia dusta tuduhannya misalnya, nanti dia ucapkan laknat ya atas dirinya. Ya. Nah, disebutlah di situ kemudian dengan istilah mula'anah, ya. Saling melaknat. Ya. Disebutkan nanti dalam hadis misal anna la'natullah 'alaihi in kana minal kadhibin. Kalau dia si suami misalnya mengatakan tuduhannya itu dusta, maka dia siap mendapat laknat Allah. Ya. Ya. Siap mendapat laknat Allah. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sehingga nanti dua pasangan itu ya harus dipisah, sudah saling melaknat. Ya. Dan dalam kasus yang sangat berat yang bisa jadi benar, bisa jadi pula dusta, dan itu suatu tuduhan yang besar juga. Masing-masing ada konsekuensi hukumnya. Di dalam bab ini sebetulnya juga telah disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu pada surat An-Nur, ya. Surat An-Nur ayat yang ke-6. Allah SWT menyebutkan di awal ayatnya, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَىٰ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. Dan orang-orang yang menuduh pasangan-pasangannya, yakni istri-istrinya, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَىٰ, sementara tidak punya saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Ya. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat. Nanti persaksian salah satu dari mereka dengan 4 persaksian, pengakuan, ikrar, ya. Pernyataan dia. Nanti kita lihat dalam hadis. Nah, dan begitu seterusnya dalam beberapa ayat setelahnya. Nah, kita akan baca di sini sebuah hadis yang menyebutkan suatu kejadian di zaman Rasulullah SAW tentang kejadian ini. Hadis yang ke-319. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna fulan ibn fulan qala, bahwa Fulan ibn Fulan, seseorang, ya, nggak disebutkan namanya karena mungkin ini terkait dengan suatu aib, ya, yang dalam arti nanti kejadian yang nggak pantas disebut namanya. Maka di sini disebut Fulan ibn Fulan, begitu saja, seseorang. Qala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, ara'aita law wajada ahaduna mar'atahu 'ala fahisyah. Bagaimana menurut engkau bila salah satu dari kami mendapati istrinya berbuat perbuatan keji, berbuat zina? Kaifa yasna', apa yang harus dia lakukan? In takallama takallama bi amrin 'azim wa in sakata sakata 'ala mithli dhalik. Kalau dia bicara, dalam arti dia menyatakan, ya, bahwa istrinya berbuat demikian dan demikian, sementara tidak ada saksi kecuali dia. Dia telah melontarkan suatu tuduhan, tuduhan besar. Kalau dia bicara, ya, seperti itu, ini merupakan perkara besar. Wa in sakat sakata ala mithli dhalik. Tapi kalau dia diam saja, enggak mau nyampaikan ke pihak hakim tentang kondisi istrinya, itu juga mendiamkan sesuatu yang berat juga. Ya. Nah, bagaimana tentang itu? Qala fa sakata an-nabiyyu falam yujibhu. Nabi diam saja, enggak mau menjawab. Falamma kana ba'da dhalika atahu faqala. Kemudian setelah itu orang itu datang kembali di lain waktu datang lagi kepada Rasulullah. Faqal, lalu dia berkata, innalladhi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Sesungguhnya wahai Rasulullah, tentang masalah yang kutanyakan kepadamu, yakni waktu itu saya telah diuji dengan itu. Yakni ternyata menimpa dia sendiri. Ya. Perkara itu menimpa dia sendiri setelah dia tanya waktu itu. Tentu waktu itu belum kejadian. Berjalannya waktu ternyata dia sendiri diuji dengan itu. Maka dia datang kepada Rasulullah dan menanyakan tentang hal itu. Fa'anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat. Maka Allah turunkan ayat-ayat tersebut pada surat An-Nur. Ayat yang ke-6 dan beberapa ayat berikutnya. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Ya. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Dan seterusnya. Turun ayat-ayat itu menjelaskan tentang hukum mengenai kejadian tersebut. Fatalahunna alaih, Nabi membacakan ayat-ayat itu kepadanya. Wawa'adahu, Nabi menasihati orang itu. Wadhakkarahu, Nabi mengingatkannya. Wa akhbaru anna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Dan Nabi terangkan kepada dia bahwa hukuman di dunia lebih ringan daripada azab di akhirat. Ya. Faqal, maka dia mengatakan, la walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyya ma kadzabtu 'alaiha. Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Dia tetap bertahan, yakni dalam ucapannya tentang istrinya. Walladzi ba'athaka bil haqqi nabiyya, demi yang mengutus engkau sebagai nabi dengan kebenaran. Ma kadzabtu 'alaiha, saya enggak dusta menuduh dia, tidak. Nah, ini terkait suaminya. Kemudian Nabi memanggil istrinya, tsumma da'aha wa wa'adhaha. Lalu Nabi memanggil si istrinya dan Nabi menasihatinya dan mengabarkan kepadanya bahwa azab dunia ahwan min azabil akhirah, lebih ringan daripada azab akhirat. Faqalat la walladhi ba'athaka bil haqq innahu lakadzib. Si perempuan mengatakan tidak. Dia tetap bertahan, tidak mengaku. Walladhi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Innahu lakadzib, sungguh dia yang dusta dalam menuduh dirinya. Fabada bir rajul fasyahida arba'a syahadatin billah. Maka Nabi SAW memulai dengan si lelaki itu untuk menyatakan persaksiannya 4 kali. Bersaksi atas nama Allah 4 kali, innahu la minas shadiqin, sungguh dia jujur. Wal khamisah, yang kelima kalinya ditambah, anna la'anatullahi alaih, bahwa la'anat Allah akan menimpa dia, in kana minal kadhibin, kalau dia dusta. Ya. Jadi siap ditimpa la'anat Allah bila dia dusta. Itu yang kelima. Thumma thanna bil mar'ah, kemudian Nabi memanggil si perempuan. Diminta dia bersaksi juga 4 persaksian. 4 sumpah. Innahu la minal kadhibin, bahwa si suaminya lah yang berdusta dalam menuduh. Wal khamisah, kemudian yang kelima dia pun mengikrarkan anna ghadaballah 'alaiha, bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, in kana minas shadiqin, bila si lelaki itu jujur. Ya. Dia siap mendapat kemurkaan Allah bila si suami jujur, berarti dia yang dusta. Tsumma farraqa bainahuma, lalu Nabi memisahkan antara keduanya. Sudah langsung ketika itu cerai, pisah sudah. otomatis dan nggak ada apa namanya rujuk-rujukan lagi. Ini sudah putus lama-lamanya sudah. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, Wallahu ya'lamu inna ahadakum kadhib. Allah Maha tahu. Sesungguhnya salah satu dari kalian dusta. Allah tahu. Fahal minkum ta'ib? Apakah kalian mau bertobat? Salah satu dari kalian yang berdusta, siap bertobat? Dalatan sampai tiga kali Nabi menyebutkan itu. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, la sabila laka 'alaiha. Nabi mengatakan kepada si laki-laki, kamu sudah tidak punya jalan lagi untuk bersatu dengannya. Sudah putus ya. Enggak bisa kembali dengan cara apapun. Qal ya Rasulullah mali. Lalu si laki mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan harta saya? Yakni mahar saya dulu yang saya kasih dia. Qal la mala lak. Tidak ada hak harta bagimu. In kunta sadaqta 'alaiha wa huwa bimastahlalta min farjiha. Kalau kamu jujur, tuduhan kamu benar, kamu jujur, maka harta itu ya sebagai apa? Yakni sebagai mahar yang dengan itu kamu menghalalkan untuk menggaulinya. Wa in kunta kadzabta. Tapi kalau kamu ternyata dusta, tuduhanmu itu tuduhan dusta, fa huwa ab'adu laka minha, maka itu lebih jauh lagi darimu. Harta itu lebih jauh lagi darimu. Kamu sangat tidak berhak memperoleh harta itu. Nah, demikian hadis ini disebutkan. Jadi ya ini salah satu kisah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi bab tuduh menuduh, bab ini bab memang bab besar ya. Andai terjadi pada selain suami istri, seorang yang menuduh dengan tuduhan ini, kekejian seperti itu, dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak terwujud 4 saksi, ya, maka dia teranggap sebagai orang yang menuduh dengan tuduhan palsu. Dan 4 saksi ini betul-betul melihat, ya, melihat betul-betul perbuatan keji itu. Pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, dan betul-betul melihat kejadian itu nyata, perbuatan tersebut. Ya, kalau misalnya 4 saksi yang satu, oh iya, pada tanggal sekian, yang satu, oh iya, pada tanggal sekian, beda tanggalnya sudah nggak dianggap. Itu tidak terpenuhi 4 saksi. Atau di tempat yang berbeda, tidak terpenuhi 4 saksi. Jadi 4 saksi itu betul-betul pada satu kejadian itu. Nah, ini wallahu alam, tentu Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan mempersyaratkan syarat yang sangat ketat ini karena bab ini bab yang tidak bisa diremehkan ya. Kalau ini bab yang diremehkan ya mungkin mudah sekali orang tuduh-menuduh ya dan menjadi aib besar bagi seseorang. Padahal tuduhan yang tidak cukup bukti ya. Kalau tadi saya katakan kalau misalnya tidak terwujud ya 4 saksi itu maka si laki-laki yang menuduh atau seseorang yang menuduh dianggap menuduh dengan tuduhan palsu. Misalnya kok ada saksi 3 ya belum cukup. Justru yang menuduh inilah yang dihukum karena dia melakukan tuduhan palsu. Dianggapnya begitu. Sekalipun nyatanya benar, ya Allah Maha tahu, ya kan? Tapi secara hukum di ranah mahkamah belum cukup bukti dan dia justru yang akhirnya akan mendapat sanksi karena dia tergolong menuduh dengan tuduhan palsu. Sanksinya apa? Dia yang dicambuk 80 kali. Ya. Kemudian dia tergolong dicap sebagai orang fasik. Kemudian lain waktu kalau dia jadi saksi dalam berbagai masalah enggak diterima persaksiannya. Ini sanksi-sanksinya, ya. Baik, jadi ini serba apa? Serba berat ya, serba berat. Ya. Kalau tuduhan itu benar dan terpenuhi ya dengan saksi-saksi, maka akan berkonsekuensi hukuman berat bagi yang dituduh, ya kan? Dicambuk 100 kali atau kalau sudah menikah ya dirajam, mati, ya kan? Nah, ini berat. Makanya ini perkara-perkara berat. Jadi seperti yang dikatakan dia, kalau bicara ini perkara berat, kalau diam mendiamkan perkara berat juga. Nah, ini perkara ini ditanyakan oleh sahabat tadi, bila itu terjadi antara suami dengan istri. Nah, ini kan yang lebih pelik lagi masalahnya. Ya, seorang suami melihat istrinya berbuat seperti itu. Dia sendirian, enggak ada saksi. Kalau ngomong ini konsekuensinya besar, ya. Menuduh dengan tuduhan yang enggak cukup bukti, ya kan? Maka dia dianggap bersalah justru dengan tuduhan itu. Tapi kalau diam-diam saja, bagaimana mau diam istrinya seperti itu? Ya. Nah, jadi ini yang saat itu ditanyakan. Subhanallah. Ya, Nabi SAW ketika itu enggak menjawab. Nabi enggak suka ditanya perkara seperti ini, apalagi hukumnya memang belum jelas, ya. Subhanallah, ternyata terjadi menimpa orang itu sendiri. Ya. Nah, turunlah ayat di surat An-Nur tadi, ya, yang memang memerintahkan untuk masing-masing yang bila bertahan dengan tuduhan itu ya harus bersaksi 4 kali, bersumpah 4 kali, ya, ibaratnya seolah-olah 4 saksi itu ya, dia sumpah 4 kali bahwa dia benar, dia jujur, yang kelimanya ditambahkan kalau dia nggak jujur maka siap dapat laknat dari Allah. Nah, setelah turun ayat itu Nabi bacakan hukumnya seperti ini. Maka Nabi menasihati, kamu ini begini, begini, begini, begini. Diingatkan ya tentang beratnya masalah ini. Dan diingatkan hukuman di dunia lebih ringan dari di akhirat. Gimana maksudnya? Ya sudah, kalau kamu ini kan kamu menuduh dengan bukti yang gak cukup. Berarti kamu kalau mau ngalah, kamu dimasukkan ke dalam bab menuduh dengan bukti yang gak cukup, berarti kamu yang dihukum. Cambuk 80 kali. Sudah, selesai masalah. Ya. Dengan konsekuensi hukum itu. Enggak berlanjut ke pihak istri. Jadi kamu dan itu akan lebih baik dari kamu. Ya. Hukuman di dunia kalau kamu memang ternyata enggak benar, hukuman di dunia akan lebih ringan daripada di akhirat kamu ternyata mempertahankan suatu kedustaan. Di akhirat lebih berat lagi. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Tetap dia gak mau mundur. Dia mempertahankan, merasa dia benar, terus maju. Akhirnya Nabi SAW memanggil si perempuannya. Dinasihati, diingatkan pula. Kamu hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada di akhirat. Artinya sudah, kalau kamu mau sudah ngaku saja bahwa kamu memang betul berbuat perbuatan keji itu. Biar dihukum hukuman di dunia, ya, sekalipun itu rajam masih akan lebih ringan dibanding kamu dihukum di akhirat. Nggak ngaku dan ternyata jadi dusta dan berbuat keji, ya kan? Di akhirat lebih berat lagi. Sudah. Mendingan mengakui ya dan suami itu dianggap benar ya sehingga kamu dapat hukuman di dunia, selesai urusan di dunia. Tapi dia tetap enggak mau. Si perempuan juga enggak mau mundur. ya, tetap mempertahankan dia merasa dirinya tidak seperti yang dikatakan suami. Ya, dan dia justru yang menuduh suami itulah yang dusta dalam tuduhannya. Ya sudah, sama-sama seperti itu. Maka berlakulah ayat itu yang di surat An-Nur tadi. Ya, sekarang suami siap sumpah 4 kali dulu demi Allah bahwa dirinya jujur dalam tuduhan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kalinya, dan bila dia dusta siap mendapat laknat dari Allah. Selesai. Sekarang si istri, ya, ketika dia tetap tidak mau mundur, sumpah 4 kali demi Allah bahwa dirinya, bahwa si suami dusta dalam tuduhannya. Demi Allah terus sampai 4 kali. Yang kelima, bila ya suami benar dalam tuduhannya, maka dia siap mendapat kemurkaan Allah. Nah, di sinilah kemudian tadi disebut mula'anah, saling melaknat. Ya, nah sudah selesai. Nah, konsekuensinya Nabi sempat mengingatkan, Allah Maha tahu, mesti salah satu dari kalian dusta. Nggak mungkin nggak dusta semua. Mesti salah satu dari kalian dusta. Dan sudah, berarti sekarang putus, pisah, betul-betul pisah. Sejak itu tidak lagi suami istri dan tidak bisa kembali dengan cara apapun. Mau rujuk nggak bisa, mau nikah lagi nggak bisa, sudah putus, selesai. Ya, begitu. Dan tidak ada lagi minta kembali mahar, sudah selesai mahar, sudah urusan lain. Nah, inilah yang namanya mula'anah. Dan ada juga kejadian yang lain yang mirip dengan ini, ya, mungkin ya. Nah, ini kita baca sekalian, tidak apa-apa, sedikit. Al-hadis al-ishrun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-320. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan rama imra'atahu fantafa min waladiha fi zaman Rasulillah. Ada seorang lelaki ya menuduh istrinya, yakni tadi tuduhan keji, tuduhan zina. Wantafa min waladiha, dan dia enggak mau mengakui anaknya. Jadi ya itu bukan hasil dari anak dari saya, itu anak orang lain, begitu. Intafa min waladiha. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Fa'amaruhumar Rasulullah SAW fatala'ana. Maka Nabi merintahkan keduanya sehingga keduanya melakukan mula'anah seperti itu. Selanjutnya, fa'amaruhumar Rasulullah SAW fatala'ana. Rasulullah SAW merintahkan keduanya sehingga keduanya saling melaknat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, thumma qadha bil waladi lil mar'ah. Kemudian Nabi memutuskan anaknya ikut si ibunya. Wa farraqa bainal mutala'inain. Lalu Nabi memisahkan antara kedua orang tersebut. Ya. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan hukum yang belum disebutkan pada hadis yang sebelumnya, yaitu terkait anak. Jadi anaknya ikut si ibunya, ya, tidak dinasabkan kepada bapak, yang artinya suami, ya. Sesungguhnya anaknya siapa, ya wallahu alam, ya, ini yang jelas. Tapi suatu saat di kejadian saat itu juga Nabi memberikan suatu isyarat, ya, kalau anaknya begini-begini itu milik suaminya yang dulu, tapi kalau anaknya begini-begini itu milik fulan yang dituduhkan berbuat zina dengannya, begitu. Tapi yang jelas sudah itu anak sudah ikut bagaimanapun ikut si istri, begitu ya. Nah, ini hukum Islam dalam bab ini, mula'anah atau li'an, ya. Ya, sementara mungkin materi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan.